dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya waktu kesempatan untuk kita berniat i'tikaf sambil kita menantikan fardu isyak kita yang insyaallah akan kita tunaikan secara berjamaah nantinya di rumah Allah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita pada kesempatan malam Ahad yang lalu ada Dr. Shawki Beg yang menyampaikan tausiah. Maka pada malam ini kita kembali kepada kitab Al-Adillatu Syar'iyyatu fi Bayani Haqqir Ra'i wal Ra'iyyah. Kitab yang menulis tentang dalil-dalil syariat, tentang tanggungjawab, tugas pemimpin dan juga rakyat, atau kewajiban pemimpin dan juga kewajiban rakyat, yang ditulis oleh Imam dan Khatib Al-Masjidul Haram Syekh As-Subail. Dan kita lanjut sedikit untuk membaca di sini. Setelah yang lalu kita sampai kepada kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika ingin menerapkan satu aturan yang ada konsekuensi hukumnya, maka Umar terlebih dahulu mengumpulkan keluarganya untuk kemudian mengatakan bahwa saya akan terapkan peraturan A dengan hukumannya adalah A, maka saya sampaikan kepada kalian semua bahwa kalau ada di antara kalian yang melanggar, maka akan saya lipat gandakan hukumannya berbanding dengan rakyat biasa. Dan insyaallah kita baca sedikit dalam kitab ini untuk kemudian juga kita kaitkan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Para jamaah rahimakumullah, di sini ditulis lanjutannya, fa'ala wulati amril muslimina an yahzaru min mukhalafati syar'illah. Para pemimpin umat Islam hendaknya menjauhi atau menghindarkan diri dari melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa min maghbati at-taqsiri wal ikhlali bima aujaballahu alaihim fi anfusihim wa ma aujab alaihim min riayati umuri ad-daulati wal ihtimami bihuquqir ra'iyyah. Dan hendaknya menghindarkan diri dari bermain-main atau asal-asalan, atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan atas mereka, baik terhadap diri mereka maupun kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka di dalam mengurusi dan melayani masyarakat. Faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahdidul baligh wal wa'idus syadid liman waliya umural muslimin falam yuhithhum bi ri'ayatihi ولم ينصح لهم في ولايته ولم يقم بما أوجب الله عليه من حقوق وواجبات. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah ancaman sangat keras kepada orang-orang yang diberi amanah untuk memimpin masyarakat, kemudian tidak menunaikan amanah tersebut, tidak menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya kepada masyarakat, maka Rasulullah telah menyampaikan ancaman yang sangat keras kepada mereka. Famin dzalika, di antara itu adalah marawahul Bukhari wa Muslim an Ma'qal ibni Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini muttafaqun alaihi, sangat kuat. Dari Ma'qal ibni Yasar, sahabat ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashin lahum illa harramallahu alaihi aljannah." Siapa saja yang diangkat menjadi pemimpin, mengurusi urusan rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan curang kepada rakyatnya, maka telah diharamkan syurga bagi pemimpin seperti ini. Siapa saja yang diberi amanah memimpin, lalu dia curang di dalam memimpin, mengkhianati rakyat yang dipimpin, maka telah diharamkan atas orang ini surga. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Maka dikatakan di dalam syarahan hadis ini, qala Ibnu Battal ta'liqan ala hadzal hadis kama fi Fathil Bari. Ibnu Battal dalam mengomentari hadis ini, sebagaimana juga Ibnu Hajar di dalam syarahan Sahihul Bukhari dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa hadza wa'idun shadidun ala a'immatil jur, faman dhayya'a man istar'ahu Allahu aw khanahum aw zalamahum faqad tawajjaha ilayhi at-talabu bi madhalim al-'ibad yawm al-qiyamah fakayfa yaqdiru 'ala at-tahallul min dhulmi ummatin 'azimah. Dalam syarahan hadis ini tadi dalam kitab Fathul Bari, bahwa Ibnu Hajar mengatakan dan juga begitu Ibnu Battal, bahwa ini merupakan ancaman kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepada dia dalam memimpin umat, au khanahum, atau menzalimi atau mengkhianati masyarakat yang dia pimpin, au zalamahum, atau menzalimi masyarakat yang dia pimpin, faqad tawajjaha ilaihi talabu bimadhalimil ibadi yawmal qiyamah, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dia buat kepada masyarakat. Jadi kezaliman-kezaliman selama kepemimpinannya nanti akan dituntut di akhirat untuk dikembalikan kepada rakyat. Maka sini dikatakan dalam pensyarahan hadis ini, fakaifa yaqdiru 'ala at-tahalluli min zulmi ummatin 'azimah. Kek mana bisa dia kemudian untuk menyelesaikan kezalimannya kepada rakyat yang begitu banyak? Beberapa orang saja kewalahan kita untuk kemudian minta maaf, kembalikan hak-hak yang kita rampas. Bagaimana kalau kemudian ini rakyat dalam jumlah banyak kita zalimi, pastilah tidak akan mampu kita untuk kemudian menyelesaikannya di hari akhirat nanti. Jadi hadis tadi menjadi ancaman sangat keras dan tegas kepada pemimpin, kalau mereka kemudian dalam memimpin curang, zalim, khianat, itu nanti di hari akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kemudian menyelesaikan kezaliman-kezaliman dalam jumlah yang begitu besar, karena begitu banyak rakyat yang dizalimi. Kemudian diangkat hadis berikutnya, rawa al-Bukhari fi sahihihi an Ma'qal ibn Yasar. Imam Bukhari dalam sahihnya tadi, dengan Imam Muslim sekalian juga meriwayatkan hadis itu. Ini Imam Bukhari saja meriwayatkan hadis ini, juga dari Ma'qal ibn Yasar. Ma'qal ibn Yasar mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyatan falam yuhitha bi nushihi lam yajid raihatal jannah. Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin masyarakat, memimpin rakyat, lalu kemudian dia tidak pimpin dengan betul, malah dia kemudian tadi lakukan kecurangan-kecurangan, lakukan kezaliman-kezaliman, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Jangankan surga, baunya saja tidak dapat di hari akhirat nantinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, diangkat berikutnya juga hadis yang lain. Rawa Muslim fi sahihi aydan an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni, qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala. Dalam sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapa aku tidak diberi jabatan? Lalu Rasulullah memukul di atas pundakku, di bahuku. Summa qala, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, kamu menurut saya tidak mampu, dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan hari akhirat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Kecuali orang yang mendapatkan amanah dengan cara yang benar, kepemimpinan dengan cara yang betul, dan dia tunaikan kewajibannya secara betul, itu yang tidak menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang betul, wa adda alladhi 'alaihi fiha, dan menunaikan kewajibannya secara betul. Ini yang tidak menjadi penyesalan dan kehinaan nanti di hari akhirat. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini dikatakan, hadza wa yahsunu an nakhtima hadza al-fasla bi kalamin nafisin li syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala fi kitabih As-Siyasatu Syar'iyyah. Baik sekali kita tutup bab ini dengan mengangkat satu pernyataan yang sangat berharga, yang sangat bernilai dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah. Bayyana fihi al-maqsud asy-syar'iyyah min al-wilayat wal wajib 'alal a'immah fi dzalika. Di mana Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah telah menjelaskan tentang maksud ya di dalam syariat Islam tentang kepemimpinan dan kewajiban kepada para pemimpin. Wa fadli a'immatil 'adli wa khatari a'immatil jur wa dhulm 'alal 'ibad wal bilad. Maka juga dalam kitab beliau, beliau menulis akan keutamaan pemimpin yang adil dan bagaimana bahayanya pemimpin yang zalim, yang menzalimi rakyat dan juga menzalimi negerinya sendiri. Maka jemaah rahimakumullah, beliau mengatakan jemaah rahimakumullah, falamma taghayyarat ar-ra'iyyatu min wajhin war-ru'at min wajh tanaqadat al-umur fa idza ijtahada ar-ra'i fi islah dinihim wa dunyahum bihasab al-imkan kana min afdal ahli zamanihi wa kana min afdal mujahidin fi sabilillah. Wa qad ruwiya yawman min imamin adil afdal min ibadah 60 sana. Wa fi musnad imam Ahmad bin Sasa annahu qala ahabbul khalqi ila Allah imamun adilun wa abghaduhum ilayhi imamun jair. Bahwa tugas pemimpin adalah membawa rakyatnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tugas rakyat adalah menaati pemimpin yang mengajak kepada kebaikan dan ketaatan. Tapi kalau kemudian pemimpin sudah mengambil langkah sendiri, bukan lagi mengajak kepada kebaikan, tapi kalau ada di zaman yang seperti itu masih ada masyarakat yang berusaha untuk tetap istiqamah di dalam amal agamanya, maka ini disebut menjadi orang yang terbaik di zaman tersebut, karena pemimpin sudah tidak lagi mengajak masyarakat kepada kebaikan, tapi yang ada adalah keburukan dan kezaliman, tapi masih ada masyarakat yang bertahan dengan kebaikan, maka ini menjadi orang yang paling baik di zamannya dan menjadi mujahid yang paling afdal di zamannya. Maka ini diangkat bahwa dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ya hamba, di sini adalah ahabbul khalqi atau hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil, wa abghaduhum ilaihi imamun jair, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim. Maka dikatakan oleh Ibn Taymiyah dalam lanjutannya, summa qala fi mawdi akhar min al-kitab al-madhkur, di dalam kitab beliau tadi tempat yang lain beliau katakan, yajibu an yu'raf anna wilayata amri nas min a'zami wajibatid din bal la qiyama lid-din illa biha, fa inna bani adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'. Jadi beliau mengatakan bahwa yang perlu dipahami oleh para semua kita, terutama para pemimpin, bahwa ya kepemimpinan di dalam syariat Islam adalah merupakan satu tugas yang sangat utama, di mana ya agama tidak akan tegak kalau kemudian tidak ada kepemimpinan. Kemaslahatan umat tidak akan tegak kalau tidak ada kepemimpinan. Maka tentunya ya harus pemimpin itu bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam umat sehingga umat terbawa kepada kebaikan. Dan bagaimana kemudian jamaah rahimakumullah, seperti kita sebut yang lalu kewajiban-kewajibannya, bagaimana pemimpin mendahulukan untuk senantiasa memprioritaskan untuk kemaslahatan masyarakat dan umat yang dipimpinnya. Ini jamaah rahimakumullah, beberapa yang kita angkat. Selanjutnya kita coba lihat bahwa pada tanggal 18 kemarin, hari ini tanggal 17, hari ini 19, kita kembali memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita melihat bagaimana para pendiri bangsa ini secara tegas mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemerdekaan yang kita raih ini adalah merupakan perjuangan dari para pahlawan kita, para pendiri bangsa kita. Maka jamaah rahimakumullah, para pendiri bangsa kita telah merumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berikut dijabarkan di dalam pasal-pasalnya tentang apa maksud perjuangan mereka untuk kemudian mengusir penjajah Belanda, kemudian Jepang, dan apa yang mereka harapkan dan inginkan untuk anak-anak bangsa ini. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dulu penjajah terutama yang lama betul Belanda, itu menjajah kita untuk kemudian menguras hasil kekayaan yang ada di negeri kita, dibawa untuk membangun negeri mereka di Belanda sana. Lalu orang kita dipaksakan kerja rodi. Maka inilah yang kemudian mendorong para pahlawan kita untuk mengusir mereka. Jangan ambil kekayaan alam kita untuk bangun negeri mereka, kita suruh kerja rodi lagi. Maka tentu tidak terhitung berapa banyak yang sudah meninggal dan syahid memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sampailah kemudian kita meraih kemerdekaan, maka mereka itu menyusunlah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya mengangkat saja beberapa pasal-pasal yang menurut saya harus menggugah kita semua, terutama sekali orang-orang yang kita baca di dalam hadis. Di pundaknya ada amanah untuk memimpin rakyat, atau sederhananya orang-orang yang mengurusi anggaran publik. Ini kan orang-orang yang, atau mungkin secara keseluruhan sederhananya adalah orang-orang yang diangkat oleh negara untuk kemudian mengurusi kepentingan-kepentingan publik dan digaji oleh negara. Atau bahasa lainnya, karena negara kedaulatannya ada di tangan rakyat, orang-orang yang diangkat oleh rakyat untuk mengurusi rakyat kemudian digaji oleh rakyat. Inilah makna hadis tadi orang-orang yang diberi amanah untuk mengurusi rakyat, lalu kemudian mengkhianati, tidak mengurus secara betul, tidak kemudian kepentingan rakyat yang diprioritaskan, tapi kemudian rakyat ditinggalkan, kepentingan pribadi keluarga yang kemudian dikedepankan. Maka kita lihat bagaimana para pendiri bangsa dulu telah merumuskan apa maksud negara ini kemudian hadir, terutama internal kepada rakyat. Di dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, maka kita temukan ada tiga secara garis besar kehadiran negara. Yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah, segenap rakyat. Yang kedua adalah apa? Memajukan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka oleh karena itu kemudian dijabarkan di dalam pasal-pasal. Saya baca salah satu misalnya pasal, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Bumi, air, seluruh kekayaan alam yang terkandung di perut bumi negeri ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Ini maknanya kan bukan kemakmuran yang ngurus, kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran yang ngurus. Nah, kita lihat kemudian jamaah rahimakumullah, pasal 23 ayat 1 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Maknanya harus betul-betul dipertanggungjawabkan, tidak diselewengkan. Dan itu lagi-lagi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita angkat saja kasus misalnya EKTP. EKTP itu kerugian negara melebihi 2 triliun. Itu kan masuk ke kantong-kantong orang-orang tertentu. Berapa uang 2 triliun ini? Saya menghitung, kalau sebuah rumah orang fakir misalnya kita benah, kemudian kita bangun supaya dia layak untuk tadi melindungi segenap bangsa, sehingga dia tinggal di tempat yang layak, maka kita bangunlah rumah dengan 100 juta satu rumah. Dan di rumah itu enggak ada korupsi juga. Maka akan terbangun rumah yang cukup bagus, cukup layak. Maka uang 2 triliun itu akan terbangun berapa? 20 ribu rumah. Apalagi harga rumah diturunkan ke 75 juta per rumah. Berapa sudah terbangun? Itu baru EKTP. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita sudah 72 tahun merdeka, ya, tapi angka kemiskinan kita walaupun dihitung dari tahun 2007 ada pergerakan yang lumayan, ya, tetapi kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tapi ini juga masih ekstrim, ya. Angka kemiskinan kita yang terkini itu pernah dulu pada posisi sampai berapa 17%, tapi sekarang sudah turun ke 10,09%. Tetapi jumlah itu kalau dengan jumlah rakyat masih sebanyak 28 juta rakyat Indonesia masih miskin. Nah, itu dihitung dengan pendapatan, ya, per kapita tadi per bulan 354.000. Jadi yang 354.000 ke bawah pendapatan per bulan itulah dapat angka tadi. Maka saya baca tadi di web Indonesia Investment bahwa kalau menggunakan standar Bank Dunia untuk angka kemiskinan dengan pendapatan satu hari $1.25, maka angka ini akan naik lagi karena kita menggunakan pada hitungan tadi 356.000 pendapatan per kapita per bulan, keluarlah angka tadi 10,9%, tetapi itu juga jumlahnya 28 juta. Nah, kemudian yang luar biasa juga adalah apa? Kesenjangan. Maka kalau dihitung satu orang, kemarin Ustadz juga Syauqi Bek menyampaikan di sini, satu orang kaya yang terkaya di Indonesia ini sama dengan asetnya 100 juta penduduk Indonesia. Nah, maka jamaah rahimakumullah, wujud dari kecintaan kita kepada para pahlawan yang telah berkorban. Saya sering di sini mengatakan, kalau mereka mungkin bisa dihidupkan kembali, lihat tingkah kita, tak ke mana sudah mereka itu. Karena mereka memperjuangkan ini dengan luar biasa. Kemudian kita tidak mengisinya dengan benar-benar dan dengan betul. Nah, maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, saya ingin angkat satu kisah yang menurut saya ini menarik untuk inspirasi. Ya. Dalam kitab Wasaya Rasul, ditulis oleh Profesor Muhammad Bakar Ismail, guru besar Tafsir Ulumul Quran, sering saya pakai sebagai rujukan juga di sini. Ada satu kisah di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nama orang ini adalah Abdullah ibni As-Sa'di. Qadima ala Umar radhiyallahu anhu fi khilafatihi. فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر ما تريد إلى ذلك. Jadi Abdullah ibni As-Sa'di ini seorang pejabat di zaman Umar ibn Khattab menjadi khalifah. Satu hari dia datang kepada Umar sebagai khalifah dan dia pejabat. Lalu Umar mengatakan, Saya diberitahu bahwa kamu kalau melayani atau mengurusi urusan publik masyarakat, lalu kamu diberi gaji untuk itu, kamu enggan menerimanya. Kamu enggan menerimanya. Apa jawab Abdullah ibni As-Sa'di? Qala, atau qultu bala, betul Amirul Mukminin, saya diberi gaji, saya nolak. Lalu Umar bertanya kepadanya, kenapa kamu menolak, apa maksudmu? Lihat jawaban Abdullah bin As-Sa'di ini. Qultu inna li afrasan wa a'buda wa ana bi khairin wa uridu an takuna umalati sadaqatan 'ala al-muslimin. Kata dia, saya punya banyak kuda. Saya punya banyak pembantu. Dan alhamdulillah saya sehat. Saya sehat, keluarga sehat, saya juga sudah punya alhamdulillah sedikit kekayaan. Maka saya maunya gaji saya disedekahkan saja kepada orang fakir miskin. Gaji saya disedekahkan saja kepada fakir miskin. Nah ini jamaah rahimakumullah. Apa inspirasinya? Coba kita lihat beliau. Beliau betul-betul mengurusi sebuah jabatan dan kemudian menjalani ya, tugasnya untuk melayani masyarakat, dapat gaji dari melayani masyarakat. Haknya memang gaji. Tapi ketika melihat bahwa dirinya sudah alhamdulillah lumayan kehidupannya, masih banyak rakyat yang di bawah kepemimpinan dia yang masih susah, maka gaji dia pun inginnya dia biar disedekahkan lagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ketika Umar mendengar ini, apa jamaah rahimakumullah, kata Umar, qala Umar la taf'al fa inni kuntu aradtu alladhi aradta fa kana Rasulullah sallama yu'tini al'ata'a fa aqulu a'tihi afqar ilayhi minni hatta a'tani marratan malan fa qultu a'tihi afqar ilayhi minni fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khudhhu fatamawwal wa tasaddaq bihi fama ja'aka min hadha al-mal wa anta ghayru mushrifin wa la sa'il fa khudhhu wa illa fala tutbi'u nafsaka. Kata Umar kepada Abdullah ibni As-Sa'di, jangan begitulah, saya dulu di zaman Rasulullah juga seperti kamu. Ketika saya diberi jabatan oleh Rasulullah, saya kemudian menjalani publik, lalu Rasulullah memberikan kepada saya gaji. Lalu saya bilang kepada Rasulullah, Rasulullah beri saja kepada orang yang lebih butuh daripada saya. Kasih saja kepada orang yang lebih butuh daripada saya. Maka suatu hari Rasulullah kasih gaji kepada saya, kata Umar. Lalu saya tolak. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau yang datang ya uang seperti ini, kamu ambil. Lalu silahkan kamu pakai untuk keperluanmu. Kalau kamu merasa lebih, kamu sedekah saja, tapi ambil dulu. Tapi kalau bukan yang seperti ini, jangan perturut nafsumu ya. Saya ingin inspirasinya apa? Kita lihat Abdullah As-Sa'di, Umar bin Khattab, betul-betul memang ya menjalankan tugas kepemimpinan, lalu diberi gaji, lalu beliau enggan menerima. Karena apa? Masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Sekarang menurut saya inspirasi kita ini apa? Tadi angka kemiskinan di Indonesia berapa? 10,09%, masih 28 juta orang. Itu pun dihitung dengan angka tadi 356 ribu pendapatan per bulan. Kalau dinaikkan lebih banyak lagi. Bahkan dikatakan juga yang orang yang sedikit di atas garis kemiskinan ya, itu ada 65 juta orang. Maka orang-orang yang di tangannya ada amanah tadi mengelola anggaran publik, ya kalau enggak mengikuti memang berat kalau seperti beliau ini kan. Gajinya lagi diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi paling tidak inspirasinya apa? Kita ambil yang punya kita saja. Jangan kita telan lagi punya hak orang lain. Sekarang kita sedih. Rumah du'afa, udah orang du'afa, dikorup lagi dari rumah du'afa. Bantuan untuk orang fakir itu disunat lagi. Ini yang cukup luar biasa. Padahal mereka sudah naik mobil mewah, rumah luar biasa, aset di mana-mana, telan lagi uang orang-orang fakir. Nah, jadi menurut saya ini pelajaran ya, mari kita yang ada amanah ya untuk mengelola anggaran publik ini sebelum nanti di hari akhirat diminta pertanggungjawaban. Ya. Kita belajar dari Abdullah bin As-Sa'di tadi. Masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka paling tidak ambil yang punya hak kita. Yang bukan hak kita, jangan perturut nafsu. Saya pikir Indonesia ini insya Allah akan hebat kalau korupsi ini bisa diberantas. Karena kita memiliki banyak kekayaan alam, tapi barangkali selama ini kebocorannya yang begitu luar biasa, sehingga ini membuat kita tadi sulit untuk kemudian bisa bangkit. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi inspirasi kepada kita dari apa yang sudah kita berikan contoh tadi, terutama orang-orang yang di pundaknya ada amanah mengelola anggaran publik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua, ya, karena waktu kita, dan saya mohon maaf kepada jamaah, saya tidak sholat di sini karena ada acara, tapi yang pasti saya ikat sholat secara berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.